Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ Asyara al-umuri muhdathatuha faina kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qadibillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, nikmat Allah yang Allah karuniakan, Allah anugerahkan kepada kita begitu banyak. Sehat, waktu luang, kesempatan, kelapangan hati, kelapangan dada, dimudahkan melangkahkan kaki untuk menunaikan kewajiban sholat berjamaah, untuk mempelajari ilmu agama Allah, keluarga yang menyenangkan, teman yang baik, punya pengajar yang baik, belajar ilmu agama, dan yang selainnya, ya khatibul azani Allah wa iyyakum. Dari nikmat-nikmat Allah jalla wa ala yang sangat banyak, apabila kita mau untuk mengingatnya, apabila kita mau untuk merenungkannya. Dan diantaranya adalah walhamdulillah apa yang Allah mudahkan untuk kita bisa duduk di masjid yang mulia ini. Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu sabdanya pernah menyatakan, afala yuhibbu ahadukum ayyadua ilal masjid fayaqra wa ya'lam ayatan aw ayataini min kitabillah khairun lahu min naqah aw naqatain. Kenapa enggak ada salah seorang dari kalian yang ingin di pagi hari mendatangi masjid Allah, mendatangi Baitullah untuk membaca dan mengetahui, mempelajari satu ayat atau dua ayat dari Al-Qur'an? Kata beliau alaihi salatu wassalam, khairun lahu, itu lebih baik daripada satu ekor atau dua ekor unta. Satu ayat faham lebih baik daripada satu ekor unta. Mungkin diantara kita atau banyak diantara kita yang enggak mampu untuk membeli unta gitu ya. Tapi Allah jalla wa ala sangat sayang, dan Allah jalla wa ala membalas amal saleh hamba-hambanya dengan lipat gandaan yang begitu banyak. Selain itu, dari keutamaan ampunan yang dimintakan oleh para malaikat, ampunan yang dimintakan oleh para hewan sampai pun ikan memintakan ampun untuk para penuntut ilmu, orang yang mempelajari mencari ilmu agama Allah. Di saat ikhatibil azani Allah wa ayakum, mungkin kita sendiri lalai untuk beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Kita sendiri tidak jarang kita lupa untuk bertaubat kepada Allah. Apalagi mungkin orang lain selain kita, lebih-lebih enggak tahu mereka memintakan ampun untuk kita apa enggak. Keluarga kita aja kita enggak tahu mereka memintakan ampun untuk kita apa enggak. Gitu nggih. Mereka berdoa ayyuhallazina Allahu wa iyyakum. Mereka berdoa, tapi ya dengan doa mereka. Mereka punya hajat, mereka punya keinginan, dan bisa jadi kita sering dilupakan dalam doa mereka. Sedangkan amalan ini, malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang lain yang memintakan ampun untuk orang yang mengamalkannya. Subhanallah, nikmatun azimah. Nikmat yang begitu besar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kitab atau mengkaji, membaca, mempelajari kutuf min uddis salaf wa mumayyizatihim fi abwabil ilmi wal amal li fadilati syekh Zaid bin Muhammad al-Madkhali rahimahullah. Terakhir kita baca ikhati fil azani Allahu wa iyyakum tentang tarbiyah atau perhatian diantara keutamaan min khasaisihim, diantara kekhususan mereka dan keutamaan mereka, mereka memiliki perhatian yang besar untuk mengadakan majelis ilmu. Karena dari situlah seorang hamba akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah, bagaimana bertakwa kepada Allah. Dan dari madrasah inilah yang dikatakan Allahu wa iyyakum, dari tarbiyah inilah, dari pelajaran-pelajaran yang diajarkan dalam madrasah ini, dalam tarbiyah ini, yang diharapkan adalah munculnya sosok-sosok pribadi-pribadi mukminin, muslimin mukminin yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang mengerti hak-hak Allah dan mengerti hak-hak hamba-hambanya, menjadi orang yang soleh. Karena nggak mungkin orang yang soleh itu tahu, orang yang soleh itu kan orang yang man yu'addi hukukallah wa hukukan nas, yang bisa menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Gak mungkin tahu, gak mungkin bisa menunaikan hak Allah, gak mungkin bisa menunaikan hak manusia, kecuali harus belajar, kecuali harus menuntut ilmu, kecuali dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, baru dia bisa menunaikan hak Allah dan hak manusia. Dan itulah orang yang soleh. Oleh karena itu merupakan sebuah perkara yang sering kita dapati, orang yang tidak belajar ilmu agama ya memang akhlaknya jelek, perangainya jelek, wataknya jelek, sifatnya jelek, tabiatnya jelek. Dan inilah keutamaan munculnya sosok pribadi individu yang bertakwa kepada Allah. Keutamaan buah dari mempelajari ilmu agama. Dan inilah tujuan tarbiyah, dan inilah tujuan diadakannya, dibangunnya madrasah-madrasah, ma'had-ma'had, agar anak-anak kaum muslimin, kaum mukminin menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang dengan itu menjadi kuatlah agama Allah. Karena agama Allah Jalla wa'ala tidak semata-mata kuat dengan agnia, dengan orang-orang kaya atau dengan harta kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum, tidak, akan tapi dengan takwa. Poin terakhir yang kita baca adalah mereka memiliki perhatian yang besar dalam mempelajari akidah yang benar. Setelah beliau menyebutkan fokus mereka, mereka fokus yang menjadi bidang utama yang dipelajari, harus dipelajari Al-Quran, Al-Quran, tafsir Al-Quran, masuk pula di dalamnya tajwid dan yang berkaitan dengannya, tafsirul Quran, penjelasan Al-Quran, sehingga seorang hamba mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, beliau seingat Anda kalau tidak salah ketika menafsirkan firman Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa, ayyuzkar wa la yunsa, Allah diingat jangan dilupakan, wa yushkar wa la yukfar, disyukuri jangan dikufuri, wa yuta wa la yu'sa, dan ditaati jangan dimaksiati. Belajar tafsir. Apa yang diinginkan dengan haqqa tuqatihi? Sebenar-benarnya bertakwa. Allah diingat, jangan dilupakan. Karena betapa sering kita, ya kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita kalau misalkan dalam majelis ilmu seperti ini, kita ingat Allah. Kita ingat iman, kita ingat surga, kita ingat neraka. Bertambah keimanan. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, ta'alau, kemarilah, nu'minu sa'ah, kita beriman sejenak. Yani apa? Ketika di majelis ilmu, kita beriman, kita mengingatkan iman, mengingat iman, menambah iman. Namun kalau sudah pergi, sudah sibuk dengan aktivitasnya, ya sering kita melupakan Allah. Kita sudah sibuk dengan urusan kita. Oleh karena itu ketika Allah jalla wa'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari rizki setelah menunaikan sholat Jumat, wabdagu min fadlillah wadhkurullaha kathira, carilah keutamaan Allah, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi, carilah rizki Allah, carilah karunia Allah, carilah keutamaan Allah. Allah memerintahkan, wabdahu min fadlillah wadhkurullaha kathira, Allah memerintahkan kita, memerintahkan hamba-hambanya yang di awal di ayat sebelumnya itu sudah dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wadhkurullaha kathira, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Kenapa? Allah jadikan sebab la'allakum tuflihun, pasti kalian beruntung. Mempelajari tafsir, mengetahui apa yang diinginkan Allah, diinginkan Rasulnya. Ya'rifu ma aradallah, ya'lamu ma aradallah wa ma arada rasuluh alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu beliau menyatakan, beliau menyebutkan di antara yang menjadi fokus dipelajari oleh salaf kita di madrasah atau yang semisalnya di halaqah ilmu adalah mempelajari akidah. Karena ini adalah dasar kebahagiaan seorang hamba, akidah sahihah, dasar selamatnya seorang hamba, dunia dan akhirat. Ketika seorang hamba, ikhadifillah zani Allah wa iyyakum, mengetahui, memiliki akidah yang benar, dan diantaranya ya'rif nikmat Allah, mengetahui nikmat Allah, mengakui nikmat Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia sadar itu bukan semata-mata upayanya, ini semata-mata pemberian Allah. Kalau tidak Allah beri, kalau Allah tahan, tidak akan ia dapatkan. Bisa menghalangi dari apa? Ujub. Bisa menghalangi dari sombong. Dan bisa mengantarkan dia kepada syukur akan nikmat Allah jalla wa ala. Dasarnya apa? Akidahnya benar. Dapatnya dari mana? Ya dari belajar. Kalau orang tidak mengetahui, tidak punya akidah yang benar, diantaranya ini contohnya aja, ini luas pembahasan akidah. dia dapat nikmat, berlimpah nikmat yang ia dapatkan, ia akan kufur karena dia merasa dia dapatkan karena semata-mata dari upayanya, kejeniusannya, kecerdasannya, kepintarannya, kelihayannya. Dan ini yang terjadi pada Qarun. Alhamdulillah. Jadi kufur, jadi sombong, jadi takabur, jadi ujub. Seorang hamba yang punya akidah yang benar, yang merasa senantiasa diawasi oleh Rabbnya Jalla wa'ala, itu akan berhati-hati dalam perbuatannya. Ketika hendak melakukan kemaksiatan, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu dan Allah tahu. Wallahu khabirum bima ta'malun, wallahu basirum bima ta'malun. Allah mengetahui, khabir meliputi, tahu detail apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu amalkan. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Seorang punya akidah yang benar, bahwasanya dia senantiasa didampingi oleh dua malaikat, mencatat semua ucapannya, mencatat semua perbuatannya, dia akan berhati-hati dalam melangkah, dia akan berhati-hati dalam berbuat. Mau berbuat maksiat, ingat kelingan, oh iya dicatat, oh iya Allah melihat saya. Dia akan berhenti dan berpaling. Buah apa itu? Ilmu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsanil hawa. Dan adapun orang yang takut akan kedudukan Rabbnya Jalla wa Ala dan menahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Tapi kalau orang yang enggak punya ilmu, ya wis diterjang enggak peduli halal haram, mubah makruh atau mustahab, enggak peduli, pokoknya sesuai dengan hawa nafsunya diterjang. Sing penting hawa nafsunya terpenuhi, sing penting hawa nafsunya tercapai. Kenapa? Jahil. Dan inilah tipe orang yang sengsara. Enggak peduli mau dilihat Allah, ya karena dia enggak tahu. Atau dia kalau na'udzubillah, kalau tahu dia memilih untuk berpaling, wala mazaq wa zaghallahu qulubahum. Tatkala dia menyimpang hatinya, menyimpang dari kebenaran, maka Allah palingkan, Allah simpangkan hatinya. Berkata ya seenaknya saja, ngomong seenaknya dewi, zakarape dewi, apa yang ingin ia ucapkan, ucapkan, umpatan, cacian, kata-kata kotor, kata-kata keji, lupa, atau enggak tahu, atau enggak tahu. Mayal fi malai mayal fi min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap suatu ucapan melainkan di sisinya ada raqib atid. Hadza dhaikati fil azani Allah wa iyyakum. Itu beberapa contoh saja, dua contoh berarti. Buah dari akidah yang benar wa ila itu akan sangat banyak, karena inilah asal dasar kebahagiaan seorang hamba. Punya akidah yang benar. Akidah yang benar dapat dari mana? Ya dari belajar. Bukan dari persangkaan, bukan dari amani, angan-angan. Ya dari belajar, dari Al-Qur'an, dari sunnah. Kemudian ikhwati fillah jazani Allah wa iyyakum. Beliau menyebutkan kitab-kitab dan para ulama zaman sekarang. Namun ada pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan termasuk orang-orang yang menyimpang, karena beliau menyebutkan dulu ketika mereka masih lurus sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berikutnya beliau menyebutkan perkara yang keempat yang menjadi terkis, yang menjadi fokus apa yang dipelajari, apa yang dikaji dalam madrasah atau halaqat ilm, halaqah-halaqah ilmu ingda salaf. Qala rahimahullah, ilmul hadis, yakni ilmu hadis. karena hadis berarti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa sunnah hiyal Islam. Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam pada hakikatnya ya Islam itu sendiri. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah apabila kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Allah memerintahkan nabinya untuk menyatakan demikian. Ikutilah aku. Berarti mengikuti, ingin mendapatkan kecintaan Allah, ingin mendapatkan keridhaan Allah, ya mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Yaitulah sunnah beliau. Al-Quran atau as-sunnah hiyal Islam. Wal-Islam wa sunnah. Sunnah itu adalah Islam, Islam ya sunnah. Gak bisa berdiri tegak salah satu tanpa satunya. Kata beliau rahimahullah, wa yu'khadhu minhu, diambil dari hadis, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wa minal Qur'an, dan dari Al-Qur'an, al-fiqhu, fikih al-mufassilu, yang merinci, li arkanil Islam, merinci rukun-rukun Islam. Min wadha'ifi sunnah, diantara wadha'if, tugas gitu ya, sunnah, diantaranya itu adalah menjelaskan apa yang mujmal dalam Al-Quran, menjelaskan apa yang global dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menegakkan sholat, waqimus sholah, wa yuqimus sholah, wasta'inu bisabri wassalah. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran tidak merinci bagaimana tata cara sholat. Tidak ada, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana tata cara sholat. Dan itu dijelaskan, dirinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, enggak mungkin seorang hamba bisa sholat dengan benar tanpa mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tanpa mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam itulah yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi alaihi salatu wassalam dari dulu mengajarkan, yang beliau ajarkan, laki-laki itu kalau jamaah di depan, perempuan itu di belakang. Bukan perempuan di depan. Auzubillah nasallahu salam wa alafiyah. Masyaallah, taufik wal hidayah. Auzubillah minadz dhalal. Dalam salat yang dibaca itu semuanya dengan bahasa Arab. Bahkan kalau membaca dengan selain Arab, meskipun itu terjemahannya, enggak sah sholatnya. Meskipun itu terjemahannya, rukun sholat itu qiraatul fatihah, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dibaca terjemahannya dalam sholat, enggak sah. Tahiyat saja, kalau itu Al-Quran, tahiyat. Tahiyat kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Seseorang membacanya dengan bahasa selain Arab, diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, meskipun itu terjemahannya, enggak sah, batal, ulangi lagi dari awal. Apalagi kalau yang dibaca bukan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji, wa atimul hajj wal umrata lillah. Allah Jalla wa'ala memerintahkan, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Akan tetapi tidak merinci bagaimana tata cara haji dalam Al-Quran. Dirinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian. Kalau pengen ibadah haji atau ibadah umrah, contoh aku, ambil dariku. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari tawaf, beliau Alaihi Salatu Wasallam membaca, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ambillah dari makom Ibrahim musalla untuk sholat. Apa tafsirnya? Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan perbuatan beliau. Beliau menuju belakang makom Ibrahim, kemudian sholat dua rakaat. Ini menjelaskan Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mubayyinun lil Quran. Wal iman, hadis dan Al-Quran merinci rukun-rukun iman. Iman kepada hari akhir. Fase pertama yang dialami seorang hamba memasuki, tahapan pertama yang dialami seorang hamba memasuki hari akhir, itu adalah kematian, ketika dia diletakkan, dimasukkan ke liang lahat, dikubur. Itulah fase pertama dia masuk hari akhir. Ditinggal oleh keluarganya, oleh orang yang mengantarkannya, didatangi dua malaikat, fitnah kubur. Dijelaskan, dirinci oleh sunnah. Yang membuat orang, membuat kaum muslimin, kaum mukminin itu menjadi khawatir, takut. Yang membuat mereka untuk bersiap-siap. Kekhawatiran, ketakutan bukan yang mengantar mereka, mengantarkan kepada keputusasaan, akan tapi menjadikan mereka tersadar. Oh iya, apa yang sudah saya siapkan apabila demikian? Ditanya, man robuk wama waman hadza rajul alladzi bu'itsa ilaikum wa madinuk. Sebuah atau tiga buah pertanyaan yang tidak bisa dijawab semata-mata dengan hafalan ketika di dunia. Tidak pula bisa dijawab ketika sudah mati, dikatakan, ya fulan, nanti kalau ditanya malaikat kamu jawab, Rabbi Allah, Nabi Muhammad wa dini Islam. Iki apa meneh, iki wis mati kok dikandani ngono kuwi. Ini semata-mata sesuai dengan apa yang ia amalkan ketika di dunia. Dalilnya apa? Ya dalilnya dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ketika seorang yang mukmin, seorang yang benar-benar tahu beriman, dia akan menjawab dengan tegas, Rabbi Allah, Nabi Muhammad wa Muhammad wa dinil Islam, agama saya Islam, agamaku Islam. Yuthabitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan hadis ini, membawakan ayat tadi, Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Namun ketika orang munafik, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dijelaskan, ditanya pertanyaan, tiga pertanyaan tadi, dia cuma bisa menjawab sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku ikut-ikut mengatakannya. Maksudnya apa? Dia enggak tahu maknanya, dia enggak tahu konsekuensinya, dia enggak tahu ya hal-hal yang berkaitan dengannya. Oleh karena itulah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjadikan tiga hal ini, menjadikan tiga perkara ini, tiga pertanyaan ini yang akan dipaparkan, ditanyakan oleh malaikat kepada setiap manusia yang mati, itu menjadi dasar untuk menulis risalah beliau, Al-Usul Ats-Tsalatsah. Apa itu? Rabbi Allah, mengenal Allah, dinil Islam, mengenal agama Islam, dan mengenal nabinya. Kenapa? Karena inilah hal yang akan ditanyakan di kuburan, fitnah kubur. Tentang surga, Allah Jalla wa Ala mensifati surga dengan berbagai sifatnya dalam Al-Quran. Ditambah lagi penjelasannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? tashwiqan, agar kaum mukminin, kaum muslimin itu semakin rindu kepada jannah. Orang yang enggak ngerti surga, neraka juga demikian, dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala, dirinci, dijelaskan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar apa? Agar manusia takut kepada neraka. Orang yang enggak tahu sifat jannah, orang yang enggak tahu sifat neraka, bagaimana mereka akan bersegera mereka ingin dimasukkan ke dalam surga, sementara mereka tidak tahu surga itu seperti apa, maksudnya sifatnya. Kalau melihat, kita juga kita enggak ada yang melihat surga, bagaimana takut kepada neraka. Bahkan na'udzubillah nasallahu alaihi wasallam alafiyah, tersebar tidak jarang ada manusia yang mengolok-olok, seakan-akan mengolok-olok neraka. Na'udzubillah, nerakanya Allah dijadikan olok-olok. Ini istihza, kekufuran, olok-olok terhadap agamanya Allah. Ada yang menyatakan na'udzubillah sesuk nek neraka dodolan es laris. Na'udzubillah, di neraka jualan es laris. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Dan ini bercanda, diketawain sebagai sebagai candaan dan jadi sesuatu hiburan buat mereka. Na'udzubillah, besok masuk neraka aja, banyak artisnya. Na'udzubillah, lah kebakar api dunia aja, kebakar api, jangankan na'udzubillah korek sudah bingung, apalagi api neraka. Lah api dunia itu juz'un min sab'ina juz'in, satu dari sab'ina juz'an, dari 70 bagian. Api neraka, api dunia itu 1/70 panase. La yamutu fiha wa la yahya, mati enggak, hidup juga enggak. Kok arep dodolan? Alhamdulillah. Jangan kakak ketika dibangkitkan di hari kiamat saja, ketika yub'atsun nas uratan khufatan hurla, manusia itu dibangkitkan dalam keadaan urah, telanjang, enggak berpakaian, khufatan, enggak beralas kaki, sampai pun enggak ada bedanya mau kaya mau miskin. Jangan, enggak ada bedanya, ada yang mati dipakaikan kemeja rapi lahirih sampai dipeti. Jangan kira nanti kalau dibangkitkan terus pakai jasnya itu, dipakaiin perhiasan, na'udzubillah, hurla, belum difitan. Semua manusia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Ini belum di neraka, ini baru dibangkitkan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha waridhoha, ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa, laki-laki dan perempuan, yang durfadhum ila ba'dhi, mereka melihat al-amru yauma idzin asyadanya, usannya ketika hari itu lebih berat daripada mereka mempedulikan permasalahan seperti itu. Belum di neraka, na'udzubillah, ini baru dibangkitkan, baru kebangkitan. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wal ihsan, merinci tentang ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak, engkau seorang beribadah, engkau melihatnya, apabila engkau melihatnya, tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Wa bayanu al-halal wal haram, dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sunah Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, dari berbagai macam bab. Yang permasalahannya jual beli, Allah berfirman, jual beli wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli halal, di sini umum jual beli halal, al-kantabi ternyata ada jual beli yang tidak diperbolehkan, dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Penjelasannya di mana? Di sunah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa tafsilu sa'iril ahkam, dan rincian seluruh hukum-hukum yang Allah allati kallafallahu biha jami'al anam, yang Allah bebankan kepada seluruh hambanya. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wallahu ta'ala alam. Sampun ya. Mungkin ini khatibil azani Allahu wa iyyakum yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.